Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah amma ba'd. Fa ima sura ikhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Sahih al-Adabil Mufrad dalam pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis yang ke-433 dalam kitab aslinya, hadis yang ke-556. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بسراك نعل وإما قال bisisain ahmar aliki berindaka kol la walakinnal kibara man batara haqqa wa ghamidun nasa. Berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dia adalah seorang yang tampan atau seorang yang rupawan. Dia mengatakan hubbiba ilayyal jamal, aku dibuat senang dengan keindahan. Artinya aku suka dengan keindahan dan aku dianugerahi apa yang bisa kalian lihat. Dia dianugerahi oleh Allah wajah yang rupawan, yang tampan, hingga aku tidak ingin ada seorang pun yang mengungguliku atau menyaingiku. Terkadang dia mengatakan sampai aku tidak suka kalau ada orang yang mengungguliku dalam hal tali sendal. Dan terkadang dia mengatakan dengan lapat di sisa in ahmar. Sisa itu sama dengan tali sendal, cuma sisa itu yang tali sendal yang dibuat menjepit antara jempol kaki dengan jari-jemari yang lainnya. Apakah itu termasuk sebuah kesombongan? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan bukan. Akan tetapi yang namanya kesombongan, kalau orang itu menolak kebenaran dan dia merendahkan manusia. Hadis yang semisal ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam Kitabul Libas, bab maja'a fil kibri, bab tentang penjelasan masalah sombong dalam Kitabul Bir. Juga datang dalam riwayat yang lainnya dari riwayat Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dalam Kitabul Iman. Disebutkan dalam hadis ini, ada seorang sahabat yang mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Dia seorang sahabat yang rupawan, artinya memiliki wajah yang tampan, ganteng. Dia menyatakan, aku memang menyukai hal-hal yang indah. dan aku dianugerahi oleh Allah wajah yang tampan sebagaimana yang kalian bisa lihat. Sampai aku enggak ingin ada seorang pun yang mengungguli diriku dalam hal kebaikan. Sampai enggak pengen kalau ada yang mengungguliku dalam hal tali sendal sekalipun. Misalnya kalau ada saudara yang tali sendalnya itu lebih bagus, itu sampai enggak ingin. Karena dia suka hal-hal yang bagus, yang indah. Sampai kalau ada seseorang yang memiliki tali sendal yang bagus, maka aku ingin kalau punya aku itu lebih bagus daripada apa yang dia miliki. Dia menyatakan demikian. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, apakah yang demikian itu termasuk jenis kesombongan? Kalau kita suka dengan hal-hal yang baik, bahkan mungkin kita enggak suka kalau apa yang kita sukai itu diungguli oleh orang lain. Apa itu termasuk kesombongan? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bukan. Akan tetapi yang namanya sombong itu orang yang menolak kebenaran dan suka merendahkan manusia. Dalam riwayat yang lainnya seperti hadis Abdullah bin Mas'ud yang dikeluarkan oleh Imam Muslim seperti yang kita sebutkan tadi, Rasulullah menyatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Enggak masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada seberat biji sawi dari kesombongan. Atau enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar semut merah kecil dari kesombongan. Kemudian ada seorang yang bertanya pada Rasulullah alaihi salatu wassalam, innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, kalau ada seseorang yang dia itu suka pakaiannya itu bagus, sendalnya itu bagus, apakah itu termasuk kesombongan? Artinya kalau ada orang senang kalau penampilannya itu serba bagus, bajunya juga bagus, sendalnya juga bagus, yang lain-lainnya juga serba bagus, apakah itu juga termasuk kesombongan? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Beliau menyatakan itu bukan kesombongan. Karena sesungguhnya Allah Zat yang maha indah, yang mencintai keindahan. Yang namanya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini yang namanya kesombongan. Sombong itu sikap menyia-nyiakan al-haq. Ketika datang al-haq padanya, dia menolaknya, dia menyia-nyiakannya, tidak mau mengamalkannya, hatinya tidak mau tunduk kepada al-haq. Bahkan dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dibanding harus tunduk, taslim, berserah diri kepada kebenaran. Itu yang namanya kesombongan. Jadi yang namanya sombong itu bukan orang kalau suka pakaiannya bagus, penampilannya bagus, atau bahkan mungkin kendaraannya bagus, rumahnya bagus, itu bukan termasuk bagian dari kesombongan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan yang namanya sombong adalah menyia-nyiakan kebenaran dari perintah-perintah Allah atau dari larangan-larangannya. Perintah-perintahnya disia-siakan, larangan-larangannya dilanggar. Dia enggak mau menoleh peduli kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Justru itu yang namanya al-kibru, sombong. Tadyi'ul haq, menyia-nyiakan kebenaran. Tidak mau taslim, tidak mau berserah diri di hadapan al-haq. enggak mau menjalankan al-haq. Apakah al-haq itu berupa perintah-perintah Allah atau larangan-larangan yang harus dijauhi? Kalau orang menyanyiakan kebenaran, itulah yang namanya kesombongan. Enggak ada kepedulian terhadap al-haq. Itu yang namanya al-kibru, yang namanya sombong. Jadi sombong itu adalah menolak kebenaran, mengingkari kebenaran karena merasa dirinya enggak butuh kepada kebenaran. Juga ghamdun nas, merendahkan manusia, meremehkan manusia. Jadi bukan sebuah kesombongan kalau seseorang itu berpenampilan bagus. Misalnya berpakaian-pakaian yang layak atau pakaian yang bagus. Mungkin pakaiannya mahal, pakaiannya bersih, rapi. Itu bukan bagian dari kesombongan. Kalau dia tidak israf dalam perkara-perkara tersebut, artinya dia tidak berlebih-lebihan. Dia juga memperhatikan kesederhanaan, bukan pakaian kebesaran yang dia kenakan, maka itu tidak termasuk bagian dari al-kibru. Dan juga kalau pakaiannya yang indah, apakah itu berupa baju atau sendal atau kendaraan dan yang semisalnya, tidak membawa dirinya kepada takabur, yaitu sombong, maka hukum asalnya adalah perkara yang dibolehkan. Kalau yang demikian itu juga tidak menyeret dirinya untuk istidom bihi alan nas, merasa besar dengan apa yang dia miliki di hadapan manusia. Inilah aku, lihat baju-bajuku mahal. Ini aku, lihat kendaraanku mewah. Ini aku, lihat rumahku mewah. Itu berarti istidom bihi alan nas, dia merasa besar dengan apa yang dia miliki di hadapan manusia. Kalau yang demikian itu termasuk orang-orang yang sombong. Termasuk orang-orang yang sombong. Dari hadis yang kita kaji ini, ada pelajaran berharga dari sisi yang lainnya. Ketika sahabat tadi menanyakan perihal dirinya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah orang-orang yang memiliki sifat yang waroh. Dia itu sangat hati-hati menjaga diri dari perkara yang mungkin dilarang dalam syariat, atau perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat, atau perkara-perkara yang itu merupakan pelanggaran dalam syariat. Sehingga dia tanyakan pada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau aku suka hal-hal yang serba bagus, itu termasuk sombong gak? Bahkan terkadang aku gak ingin dalam hal-hal tersebut itu diungguli oleh saudaraku. Apakah itu termasuk sombong atau tidak? Ini menunjukkan kehati-hatian para sahabat, menunjukkan takwa mereka yang tinggi, dan juga menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka adalah sosok yang sangat takut dengan penyakit yang namanya al-kibru, penyakit yang namanya sombong. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in adalah manusia-manusia yang sangat cinta dengan ketawaduan. Sikap tawadu juga tidak harus diaplikasikan dengan memakai pakaian yang jelek, campan-camping. Tidak demikian. Terkadang orang berpakaian yang bagus, berkendaraan yang bagus, dia di satu sisi sebagai seorang yang sangat tawadu, Karena ketawaduan tidak sekedar digambarkan dengan penampilan seseorang yang menampakkan kelusuhan, combang-camping dan semisalnya. Bahkan kalau seseorang menampakkan kelusuhan dirinya dalam sisi pakaiannya, agar dipandang oleh seseorang dia itu orang yang tawadu, justru itu adalah sebuah kesombongan. Kecuali kalau memang orang itu tidak memiliki pakaian kecuali apa yang ada pada dirinya, pakaian yang ala kadarnya, tidak memiliki pakaian yang bagus, itu yang bisa dia kenakan, maka yang demikian itu tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Seperti orang-orang sufi menampakkan pakaian yang kasar, yang lusuh, berpenampilan seakan-akan dia jauh dari kemewahan dunia. Tapi karena adanya niatan-niatan yang jelek dalam hati-hati mereka, justru itu adalah sebuah kesombongan. Jadi yang namanya kesombongan seperti dijelaskan dalam hadis ini adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis yang berikutnya, an Amri bin Shu'aib an abihi an jaddihi anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yuhsarul mutakabbirun yaumal qiyamati amsalid durri fi suratir rijal yaghshahumud dullu min kulli makanin yusaquna ila sijnin min jahannama yusamma baulas ta'luhum narul anyar wa yusqawna min usarati ahlin nar tinatil khabal. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, pada hari kiamat nanti orang-orang yang sombong akan dikumpulkan oleh Allah dalam wujud semisal semut kecil, dalam bentuk manusia. Jadi orang-orang yang sombong nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan seperti semut kecil dalam wujud manusia. Mereka diliputi oleh kehinaan, kerendahan dari setiap tempat. Mereka akan digiring menuju penjara dari neraka jahanam yang dinamakan dengan baulas. Ta'luhumun narul anyar. Mereka dikepung oleh bara api jahanam yang sangat panas. Wa yusqawna min usarati ahlin nar. Dan mereka akan diberi minum dari nanah-nanah penghuni neraka yang dinamakan dengan tinatul khabal. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam Sifatul Qiyamah. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Maka tentang jazaul mutakabbirin, balasan bagi orang-orang yang sombong seperti yang tersebut dalam hadis Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam bahwasanya al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong dalam kehidupan dunianya, pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar semisal semut merah yang kecil. maka memahami nas hadis semacam ini sebagai seorang mukmin, seorang muslim, maka harus kita pahami sebagaimana dohirnya, tanpa harus ditakwil-takwilkan, tanpa harus masa mungkin nanti orang itu akan dikumpulkan dalam apa rupa semut merah yang kecil dalam wujud manusia. Dipahami secara dohirnya, dan itu perkara gaib nanti yang sangat mungkin dalam syariat, nggak perlu ditakwil-takwilkan. Jadi orang-orang yang sombong benar-benar akan dikumpulkan oleh Allah dalam wujud yang kecil, hina, seperti semut merah dalam wujud manusia. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat yang lainnya akan diinjak-injak oleh ahlul mauqif, orang-orang yang menanti hisab, perhitungan atas amal-amal mereka, sebagai bentuk kehinaan dan kerendahan bagi mereka. Bahkan gak cukup disebutkan mereka akan dikumpulkan dalam wujud yang kecil seperti semut merah yang kecil, bahkan mereka akan diliputi dengan kehinaan, kerendahan dari segala tempat. Wujud mereka masih wujud manusia, namun dijadikan kecil seperti semut merah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jadi jasad mereka seperti jasad semut merah kecil, namun dalam wujud manusia. Kehinaan akan mendatangi mereka dari segala penjuru, mingkuli makan. Kemudian mereka akan digiring oleh Allah Jalla wa'as menuju penjara dari neraka jahanam yang disebut dengan nama Baulas. Penjara ini dinamai dengan Baulas. Mereka diliputi, dikepung dengan bara api neraka yang sangat panas dari segala penjuru. Narul Anyar ini sebagai bentuk mubalaghahnya, penekanan. Karena anyar ini bentuk jamak dari nar. Narul Anyar atau narun niron, artinya api yang sangat panas. Jadi dimudhofkan kata api kepada api untuk menunjukkan penekanan, karena dahsyatnya kobaran panasnya api neraka yang di situ akan disiksa al-mutakabbirun pada hari kiamat nanti. Bahkan panasnya api ini tidak bisa diukur dengan panasnya api dunia yang paling panas sekalipun. Bahkan gak bisa diukur dengan bara api panas yang selainnya. Artinya mereka akan dibakar dengan api neraka jahanam yang paling panas. Dalam keadaan demikian tentu mereka akan kehausan. Di saat mereka kehausan, maka mereka akan diberi minum min usarati ahlin nar, diberi minum dari nanah penduduk api neraka yang sangat busuk, yang sudah dipanaskan mencapai puncak panasnya dalam neraka jahanam. Itu diminumkan kepada al-mutakabbirun. Nanah yang busuk dari nanah ahlun nar ini dinamakan dengan tinatul khabar. Ini minuman al-mutakabbirun dalam neraka jahannam wal-iyadu billah. Tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tahdir, peringatan dari sifat sombong. Jangan sampai ada pada diri kita sifat al-kibru karena ancamannya sangat dahsyat. Pelakunya atau pemiliknya akan diancam dengan bara neraka jahanam yang paling panas. Dalam keadaan kehausan, maka mereka diberi minum sejelek-jelek minuman, yaitu nanah yang busuk yang telah dipanaskan dengan puncak panas api neraka jahanam. Waliyadubillah. Maka ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai ada pada diri kita karakter atau sifat sombong. Nahdlatim bihadil qadri wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa alamin. Juga disampaikan kepada segenap ikhwah sekalian bahwasanya nanti sehabis sholat isya antum ada undangan di ma'at dari saudara Ahuna Abu Musa, ada undangan akik yang bertempat di ma'at Al-Qudwah Gandum. Jadi dimohon nanti kehadiran ikhwah selesai taklim, selesai sholat isya untuk hadir di ma'at Gandum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.